Baik, barakallahu fikum. Tolong ulangi biografi ringkas Musa bin Salim. Musa bin Salim. Abu. Hah? Musa bin Salim Abu Jahdom. Maula Alu ibn Abu Jahdom, Maula Alu Abbas. Disebutkan dalam buku Taqribut Tahdzib Saduq. Namun Syekh di sini nampaknya mensiqahkan beliau. Tolong ulangi kembali alatnya Ustaz. Masya Allah. Yang diulangi apanya nih? Belum paham masalah atau lupa masalahnya ini? Apa yang perlu dilihat tadi? Penukilan ijma'. Tidak ada ijma'. Yang salah sayanya. Makanya dibetulkan kembali. Yang betul ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan ketika makmum masuk ke dalam shaf mengikuti imam dan makomnya dia membaca Al-Fatihah, ternyata imam telah rukuk sebelum selesai membaca Al-Fatihah, ada khilaf. Ada yang berpendapat mengulang. Kalau mengikuti itu semuanya kewajiban mengikuti imam rukuk. Apakah dianggap rokaatnya, ada khilaf. Saya mengatakan enggak dianggap. Dia harus mengulang satu rakaat tadi. Dikarenakan membaca Al-Fatihah adalah rukun. Barakallahu fikum. Pendapat yang kedua menyatakan mengikuti imam dan gugur dari dia kewajiban membaca Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Kalau menanyakan yang rajih, sudah disampaikan kemarin. Barakallahu fikum. Kalau saya secara pribadi sampai saat ini merujukkan pendapat yang pertama. Enggak dianggap rakaat tersebut. Bagi yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, monggo ketika itu merasa mantap dengan penjelasannya. Tasamuh saja, monggo toleransi perkara ini. Ada sebagian ikhwah semangat di saf yang pertama. Akibatnya jarang mandi. Yang menimbulkan bau badan yang sedap. Apakah jika seorang sholat di sisinya terganggu karenanya dia berdosa? Masya Allah. Ini kalau seandainya terjadi. Iya ya ikhwan, itu dimakruhkan ya ikhwan. Orang yang habis makan bawang mentah. Baunya kan jelas. Itu enggak boleh masuk masjid. Dikarenakan para malaikat terganggu dengan apa-apa yang dengan itu terganggu Bani Adam. Sebagian fuqaha mengkiaskan dengan semuanya. Tidak semata-mata makan bawang mentah. Tapi semua yang membuat bau. Entah bau badan atau bau mulut. Barakallahu fikum. Sehingga tolong diperhatikan baik-baik di sini. Ya, taharah suci lahir batin. Lahirnya batinnya wudu segala macamnya. Lahirnya ya wangi, pakai minyak wangi gitu ya. Kalau enggak sempat mandi ya paling tidak bagian-bagian yang menimbulkan bau itu diamankan. Cuci muka yang kelihatan itunya ya. Pakai sabun cuci mukanya, pakai minyak wangi sehingga aromanya wangi. Ganti baju berkala, wah kata. Kalau memang terjadi ini adalah ya jus. Waalaikumsalam. Dipahami ya? Enggak usah saling tolak-tolak nuduh, enggak usah. Evaluasi saja masing-masing kita kalau masuk ke masjid yang rapi, yang wangi gitu loh. Apa hukumnya sunat khitan? Dikiranya apa hukumnya sunnah kan gitu ya. Apa hukum khitan bagi laki-laki wajib? Termasuk sunnah-sunnah khitan tapi wajib. Ada yang bermaksud Islam balik belum khitan, apakah dikhitan? Iya. Iya, dikhitan. Dan sekarang gampang, teknologinya Masya Allah, cepat, set. Gitu. Khitannya cepat, keringnya cepat. Barakallahu fikum. Naam. Apa hukumnya menggunakan sopi pie? Ini sudah saya jelaskan di buku saya. Bis online dalam perspektif fikih Islam. Kita membahas masalah kupai. Dari sistem yang mereka sebutkan, ini lebih dekat kepada akad qarab, akad deposit meminjamkan sebuah sejumlah uang dengan adanya kemanfaatan atau kemaslahatan atau bunga. Bunganya dalam bentuk mendapatkan potongan-potongan harga, cashback langsung. Sehingga tidak, ahsan tidak. Dan ternyata secara pembayaran di toko-toko online, marketplace itu tidak harus menggunakan pay. Bisa menggunakan cara-cara yang lain, maka gunakan cara itu, barakallahu fikum. Kok banyak banget pertanyaannya. Apa cara yang jitu untuk memperkokoh ukhuwah dan menghindari perselisihan? Jitu. Masyaallah. Yang pertama, masing-masing harus ikhlas. Tulus dalam berukhuwah. Tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan apapun. Lillahi ta'ala. Yang kedua, ukhuwahnya di atas sunnah. Cinta bencinya di atas sunnah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, pilih ukhuwah ini persahabatan yang dekat, yang karib. Harus memilih orang yang layak dijadikan sebagai akhun, sahabat, saudara dekat dalam berukhuwah. Yang pertama harus akil, cerdas, gampang nyambung. Jangan bersahabat dengan yang lemot-lemot. Apalagi mohon maaf yang ahmak-ahmak, dungu-dungu, talal-talal, yang gak nyambung babar belas. Karena al-aql rasul mal. Yang kedua, orangnya bagus akhlaknya. Jangan berukhuwah dengan yang rusak akhlaknya. Tiga, orangnya soleh, bukan orang yang fasik ahli maksiat. Empat, sunni, bukan mubtadi atau orang yang menyimpang. Lima, bukan ambisius dunia. Ini yang layak dimasukkan dalam lingkaran ukhuwah yang dekat. Selebihnya muamalah umum, baik dengan semua pihak, barakallahu fikum, dengan akhlak mulia secara syar'i. Yang berikutnya adalah lakukan semua upaya, semua usaha, ucapan, perbuatan, tingkah laku yang syar'i, yang dengan itu kokoh ukhuwahnya. Ada itunya, ada hal-hal yang yuqawi al-ukhuwah. Barakallahu fikum, menebarkan salam, husnudzon, ziarah, dan segala macamnya banyak. Dari amal-amal yang memang syar'i dan itu mewujudkan ukhuwah semakin dekat. Yang berikutnya, ini harus juga ada, tinggalkan. Tinggalkan segala sesuatu, baik ucapan, atau perbuatan, tingkah laku, atau yang lain yang bisa mengoyak ukhuwah. Itu harus. Menjalankan poin-poin tadi, tapi yang dilanggar sama aja. Semuanya harus lengkap, barakallahu fikum. Itu langkah jitu, selebihnya ikhlaskan niat, barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Ziarah kubur tergantung niatnya. Kalau ziarah kubur dalam rangka untuk ingat mati, ingat akhirat, labas. ketika ziarah kubur, dia mendoakan yang dikubur, menghadapnya ke arah kiblat. Boleh. Tapi lebih afdal untuk mendoakan di tempat-tempat mustajab, atau di waktu-waktu mustajab. Barakallahu fikum. Tapi kalau ziarah kubur untuk yang aneh-aneh, yang ada unsur syiriknya, syirik. Ada unsur bid'ahnya, bid'ah. Adalah Yajuz. Allahu a'lam. Apa hukum makan daging buaya? Masya Allah. Apa hukumnya, ikhwan? Buaya itu hewan sungai atau hewan laut? Ada buaya laut? Ada. Umumnya di mana? Di rawa-rawa. Nah itu. Ini ada pembahasan ketika buaya itu buaya laut. Hidupnya di laut. Mayoritas hidup di laut. Terkait dengan sabda Rasulullah SAW tentang masalah laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ini saya. Tapi pada kata-kata halal bangkainya, para ulama menjelaskan, semua hewan laut itu halal. Mau ikan, mau apapun halal. Ada yang mengecualikan, dikecualikan satu yang ngambang. Yang ngambang-ngambang. Artinya apa? Sudah mati. Ada yang mengecualikan timsah, buaya. Buaya haram. Barakallahu fikum. Ya apa? Nah, pendapat kebanyakan para fuqaha, selama dia adalah hewan laut, maka halal. Kecuali yang diyakini dan dipastikan dia beracun. Maka ada nas yang lain yang mengharamkan, yang mengandung racun atau yang membahayakan tubuh. Secara umum boleh. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Gitu. Ada yang pernah makan buaya? Wallahu a'lam. Ya, lebih enak daging kambing ya. Iya. Ya enggak? Hayat insyaallah. Al-Bahim ada pembahasan di kalangan para ulama. Kunut subuh itu diperbolehkan sesekali. Barakallahu fikum. Yang enggak diperbolehkan itu setiap hari, setiap saat. Mudawamah alih. Karena hadis yang menjelaskan Rasul terus-menerus demikian, dhaif, ada yang mengatakan mungkar. Sesekali boleh. Yang disepakati kalau kunut nazilah. Ada wadah. Barakallahu fikum. والله تبارك وتعالى المستواب نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.